Sampai ada perkataan buat orang yang Kadang-kadang kita dapat manfaat cuma sebentar, tapi mau berpikir itu sangat Kalau mau tertarik itu dia mendatangkan jimat pak. Tapi kalau dia tidak butuh, dia kalau nggak bisa kan, nggak pernah bisa. Mendidik dia untuk tidak ikhlas. Dan akhirnya dia terbiasa dengan seperti itu. Dan hati itu, kalau sudah terbiasa dengan dosa, tidak bisa pulang untuk tidak. Kalau sudah sering-sering begitu, lama-lama tak. Makanya kenapa kalau orang saat itu menyedikit dia dengan berkat? Karena jangan sampai mendapat ini yang berkat pada manusia. Tapi bagaimana yang berkat pada manusia itu ayatnya Allah. Wahyunya Allah, sunnahnya Rasulullah. Kalau sudah yang membekasi kepada manusia, coba terus jauh-jauh kita bisa. Adalah seorang guru saja. Mulutnya banyak. Dia ajar kita buka uang yang belum bermawa ini yang dibacakan Quran sama hadisnya. Gurunya berpendapat satu kali saja yang sebenarnya Quran hadis itu berapa? Pendapat gurunya. Ketika dia salah, berusaha saya juga ngajak berbual macam-macam ini ada apa? Makanya salah satu hal yang dicontohkan Imam Bukhari sampai Imam Bukhari saja, kadang-kadang membuat wah di dalam jadwal suami itu tidak dikasih sudut. Bahu kaulin nabi shallallahu alaihi wasallam. Berusaha menjadikan omongan mereka yang masuk di dalamnya. Kenapa? Agama itu sifat. Sifat obat yang sesungguhnya adalah dalam Allah. Yang terburuk kembalinya manusia Allah. Kita setimpa rapat pun berpendapat kalau itu yang diterima oleh orang yang enggak sih. Jadi kalau kalian Allah kalau masuk ke sosial itu disini kuat. Dan itu memang rahasia. Dan kalau ada putar Allah, bagaimana Allah beritahu kepada manusia? Maka nasihat yang disampaikan oleh guru tadi, kita mengajak manusia kepada cara Allah itu. Kalau sudah dasarnya dengan ilmu yang tidak dari kita dan dari sunnah, maka akan membawa kepada kejahatan. Kebetulan jangan membawanya lebih banyak. Ya, nama dan gaji yang berupat nasabah-nasabah mewajibkan kewajiban. Karena orang yang berdakwah ini, dia telah menyadarkan dirinya memberi penerang, memberi petunjuk. Kalau dia itu apa yang dibicarakan tidak dasarnya dari ilmu kita dan sunnah, tapi bodoh, maka berarti dia adalah gaul mungkin. Ya, dia sesat, menyesatkan apa? Waliyahulillah. Dan kebodohan yang seperti ini bahkan dikatakan para ulama, hakikatnya jahil murtad. Apa? Bodohnya berhutang. Kenapa? Harusnya orang bodoh itu kan dia tahu dia punya kebodohan. Ini dia bodoh dilakukan orang untuk mengikuti atau mengikuti. Maka jangan murka. Dosanya lebih parah lagi. Wajar murka dan kebodohan yang berlipat seperti ini adalah lebih keras daripada bodohnya terbuka, bebas, bodohnya. Bodoh orang yang tidak mengajak banyak karena orang-orang awam itu bodoh. Tapi mereka tidak ajak manusia, yuk ikut saya, ikut agama saya sedikit. Tapi kalau orang yang tidak berdaki, kalau kemudian dia sudah mengajak kepada manusia, bukan dengan ilmu yang disadarkan dari kitab dan sunnah, maka ini membawa kepada jahil murka. Akhirnya pemiliknya dia bertahan. Nah, orang yang bodoh secara umum itu dia menahan dirinya dan tidak berbicara. Dan mungkin karena itu bisa diobati dengan cara belajar. Tapi orang yang sudah mendawakan diri biasanya disuruh belajar ada dalam apa? Maka sulit itu dia diperbaiki. Maka al-muskilah pun al-muskilah. Masalah yang sebenarnya banyak menimpa umat itu, ya. Sesungguhnya masalah itu adalah fi halil jahil murka. Jadi yang banyak membuat orang dan kerusakan pada umat itu orang-orang yang terkena jahil murka. Jahil murka bagi siapa? Orang awam atau dari? Jahil murka. Ya, Tapi ini pasti seperti yang disampaikan saya. Jika saya akan mengatakan muskilatun al-yawma laisa ma'al 'amma. Problem kita sekarang sebenarnya bukan dengan orang-orang awam. Muskilatun al-yawma laisa ma'al. Muskilatun al-yawma laki ma'al du'a. Maju, ini tidak ada. Ini tidak ada lagi kita tidak sadar. Jadi, apalagi kalau ustaznya yang mau membuat kehidupan itu tidak teliti, tidak punya perhatian yang kuat, nah, bagaimana orang-orang yang masuk di dalamnya ini? Kadang-kadang menjebakannya orang-orang yang tidak berilmu kan menjadi seperti itu. Tapi ustaznya muskilah, muskilah dengan Jawa, lain sama anak, tapi maksudnya. Kalau awam itu kan dia terima, kalau itu baik. Kan, ini kok siapa kan? Kalau siapa yang ngomong, ya diikuti, ini begitu, diikuti, gimana? Nah, mungkin orang-orang datang-datang ke masjid, tinggal maka ilah, maka dihukum, dan sebagainya. Fitnah itu ada pada orang-orang yang sudah jadi dai, tetapi dia tidak menyeru di atas ilmunya. Ini diungkapkan sekali lagi. Ketika beliau menasihatkan umat, agar membangun agamanya di atas ilmu dari kitab dan sunnah dan tidak membangun agamanya di atas hak. Tapi kalau ada mazhab itu yang benar sesuai kitab dan sunnah, kita ambil. Kebetulan ada dai yang dia fanatik dengan mazhab, kemudian dia langsung ngomong kata Al-Bani, orang yang bermazhab itu kafir. Biasanya yang berani ngomong itu orang-orang yang berani ngomong itu. Berani ngomong itu. Gak berani orang-orang yang ngomong itu. Kok dia? Justru berani itu. Kok Al-Bani mengakhirkan orang-orang? Kata Tulis yang berani, dari yang seperti ini, kalbu fitisan walisan mukilwal. Jadi, mulutnya ada di hati, hatinya ada di mulut. Takalam juga di tafakkur. Ngomong tidak pernah dipikir. Jadi biasanya masalah ini justru. Orang-orang itu lebih tenang. Ulama, oh tenang jelas ulama tahu itu apa. Ulama itu malah gak pernah ngomong. Biasanya orang yang seperti ini lebih banyak yang menghancurkan rusak yang terakhir dia menangani manusia. Kemudian yang ketiga, yang ke-13 ya, kata di suasa, dia tak antas tak kalau dia antas tak dirubil hadis itu persis. Mana bukan akhari? Karena dan mungkin lagi mungkin lagi ilmi perkara ilmuan. Wataqarrubil hadisi wa atamu kita akan berusaha dengan akhirnya minar ra'an. Nasihat yang berikutnya oleh beliau kepada para ulama yang berbaik asrama, waspada untuk menentukan berbicara di dalam majlis dan meninggalkan yang lain. Berbicara banyak ngomong di majlis tujuannya untuk menunjukkan dirinya ini orang yang tahu. Ini juga fitnah. Orang yang seperti ini, orang ilmu yang seperti ini merupakan dalil kiraatul dil. Sedikitnya ilmu dia dan bukankahnya pemahaman dia. Kok bisa? Ilmunya banyak. Justru kalau ilmunya banyak dan dia tahu orang itu ilmunya banyak, ilmu yang banyak itu mengajari dia untuk banyak promosi atau banyak dia. Yang ke-14 لا تبين الوقت فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وطالب العلم ليس لديه وقت كاف للبحث والمطالعة، فكيف يضيع الوقت؟ قبل أن يضيع وقتك بدون فائدة أو في مسامرة أو جالسة. وليكن في القراءة النافعة وصلة الرحم وزيارة لله وكل أحد. Kemudian kita membahas nasihat beliau tentang masalah waktu. Di antara jalan yang memberikan bagi beliau itu mendapatkan hadiah dari Allah dan masalah waktunya. Waktu itu bagian dari penentuan manusia. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, "Wal asri innal insana lafi khusr." Secara umum, orang itu dengan keadaan waktu ditentukan oleh Allah selalu dalam keadaan begitu, supaya yang sesuai keadaan. Maka perlu juga diperlukan ini. Kalau secara umum saja, orang mu'min itu diajarkan oleh Nabi, terhubung pada yakin. Agar dia meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya. Itu orang mu'min, secara umum. Bagaimana dengan kebaikan? Bagaimana dengan kebaikan? Karena saya beliau jangan kamu menyanyikan waktu. Waktu itu seperti pedang, jika kamu tidak mematahkannya, maka dia mematahkan. Karena ketika tidak ada waktu bagi dia, waktu yang bisa cukup untuk membahas ilmu dan mengaji ilmu. Kalau toh misalnya sepanjang hidup itu diberikan untuk ilmu, ia bisa lahir dari semua ini. Bisa tak? Tidak bisa. Kalau kita mengatakan bahwa ulama, ulama itu dulu memberikan waktunya seluruhnya untuk ilmu. Tapi berapa ulama diberi ilmu oleh Allah? Berapa? Dua makhluk berkirma juga. Padahal hidupnya disiapkan untuk ilmu. Bagaimana dengan kita yang lebih banyak waktu itu tidak apa? Berarti kita bisa lakukan. Imam Nawawi harus istirahat. Tidak belajar. Ininya bisa dikatakan di sini. Bukan begini, ya. Jadi ininya disadarkan ketika sudah sebentar. Ya. Mereka memberikan waktu ke ismu. Itu saja diberi oleh Allah yang itu sedikit. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat ada seorang belum bertemu, saya pun tidak bisa-bisa. Saya sudah belajar berapa. Saya pernah sampaikan, saya itu pernah naik kapos satu kata saja. Ini macam. Kamu berapa? Saya itu menyari kamu satu kata mulai dari sisa sampai jati kapati. Buka kamu para ulama itu baru ketemu. Itu palsu kok. Ilmu itu butuh waktu yang banyak. Untuk mendapatkan baik dari yang lama itu butuh waktu. Kalau kita kemudian waktu terbuang-buang, aku ingin. Di mana bisa mendapatkan nasib ini? Tidak akan bisa mudah kita digunakan oleh Allah. Kalau waktu yang Allah berikan kepada kita, tidak kita siapkan yang benar di dalam itu. Maka iba, iba, iur, iba, iba, iba. Bagaimana kalau waktu itu disia-siakan? Maka waspadalah untuk waktu untuk bersia-sia dengan tanpa faedah. Silahkan licet, licet di kulub dinas ilaika. 15, perhatikanlah, ambillah peringatan dan sikap takabur. Jangan menjadi orang yang takabur, merasa cukup pada dirinya dan tidak butuh pada orang lain. Dan waspadalah dari sikap takabur itu dengan benar-benar hati-hati, karena dia adalah apatnya ilmu. Apa bedanya kesalahan yang dilakukan Iblis dengan kesalahan yang dilakukan Adam? Apa bedanya? Kesalahan yang dilakukan Iblis dengan kesalahan yang dilakukan Adam. Iblis kesalahannya apa? Tidak mau, tidak bersujud, melanggar perintah. Adam kesalahannya? Tidak sanggup menahan. Iblis akhirnya dapat hidayah atau terhalangi dari hidayah? Adam dapat hidayah. Kenapa? Iblis apa? Nasihat para ulama tidak akan bisa belajar ilmu al-mustaqbil. La yasulul ilma al-mustaqbil. Orang yang kata buruk itu tidak akan bisa mendapatkan. Jadi ini nasihat yang sangat penting. Tidur merasa cukup dengan keadaan dirinya dan tidak membutuhkan orang lain, sehingga dengan yang lain itu acuh, tidak bisa bersikap menerima, terbuka, lapang, tersenyum. Ini contoh-contoh ciri-ciri orang-orang yang mudah terkena penyakit ini. Jadikanlah kata beliau nasihat. Jadikanlah senyum yang mudah, cerah senyum kepada keadaan melintas kamu, senjata kamu untuk membawa hati manusia kepada kamu adalah bagaimana kamu terbuka dengan orang, merasa rendah dengan orang, kemudian orang itu akhirnya bisa menerima kita walaupun kita orang berilmu, orang alim, tidak kemudian kita tidak merasa kayaknya orang butuh sama manusia. Ini nasihat beliau yang 15. Kemudian asal disuruh asal yang 16. La yamnaka al-ibra an surai ahli al-ilm bima qabiya hukum. Wa anzar min asy-syaitan fa innahu yadkhulu ma'aka fi hadhihi al-mas'alah. Masih hubungannya dengan nasihat yang 15. Janganlah kibir, kebesaran yang ada pada dirimu, menghalangi kamu dari bertanya pada orang yang ilmu. Walaupun kamu sudah merasa orang besar, ustaz, talibul ilmi, dai, misalnya, posisi kamu yang besar jangan menghalangi kamu dari bertanya pada ahli ilmu pada masalah yang hukum itu masih belum jelas. Hati-hatilah dari syaitan, jangan sampai dia masuk bersamamu di dalam masalah ini. Ada biasanya kalau orang yang punya posisi merasa tidak perlu tanya sama orang. Tidak perlu tanya sama orang lain dan lain. Ini adalah salah satu pintu kibir. Dan ini butuh penjelasan ilmu. Seperti dicontohkan pada video Ahli Muslim Sa'alaika Walaupun Raka. Seperti di antaranya syaitan itu memberikan was-was kepadamu dan berkata sebagai contoh mentalan anta talibul ilmi, anta talibul ilmi. Kamu kan penuntut ilmu, kamu kan ustaz, kamu kan dai. Wahai kakak untuk kamu kan punya buku, wanwarakat dan musonakat, kamu punya tulisan, di sana ada tulisan-tulisan bantaka juridan ila suha'in nas. Tak perlu kamu tanya orang, buka saja dari buku. Mungkin insya Allah dia buka, tapi kita belum tentu dapat kaya dengan kita tidak bertanya sama orang. Di antara kaya yang lain adalah mendidik kita untuk tidak takabur, mendidik kita untuk bisa rendah di hadapan orang, walaupun mungkin kita itu orang berilmu, tapi dengan orang lain yang berilmu kita mencoba bertanya, mengambil faedah darinya, sehingga kita akhirnya pun merasa kita ini juga punya berkurang, sehingga kita akan mewakili kepada takabur. Maka kalau belum apa, maka kemudian kamu jatuh ke dalam kesalahan, tetapi itu adalah terbalik dan akhirnya kamu menyimpang dari jalan kebenaran. Ini masih ada hubungannya dengan masalah takabur. Kemudian asal diumumkan yang الصحابي وإلى الحق حتى رأيت أنك مخطئ أو متى ما نبيك أحد. لهذا مهما قال علمه وتحصيله فالرجوع إلى الحق فضيلة ولا تأخذك العزة بالإثم أو يأخذك الكبر عن الرجوع إلى الحق. Ini juga masuk ke dalam nasihat tadi. Jadilah kamu orangnya senang, suka kembali kepada kebenaran. Kembalilah kamu kepada kebenaran. Kapan kamu melihat dirimu salah? Kalau kamu melihat dirimu salah, ada kebenaran, segera kembali. Atau kapan ada orang memperingatkan kamu tentang kesalahan ini? Sekalipun orang yang memperingatkan itu ilmunya dan hasil ilmunya lebih sedikit, sekalipun yang memperingatkan itu sedikit, maka berusaha menjadi orang yang kembali kepada kebenaran. Sikap kembali kepada kebenaran itu adalah mulia. Dan ini juga dilakukan para ulama. Sampai hari ini para ulama-ulama kita yang rabbani biasa mereka mengungkapkan kalimatnya, ini saya salah. Ada murid saya sudah pernah menuturkan, ada ilmu. Jadi pada mereka, sehingga mereka terus dimuliakan oleh Allah. Dan itu tidak mencapakan diri, tidak. Jadi ini banyak dicapai para ulama. Kemudian saya tunjuk, janganlah kemuliaan yang ada pada kamu telah membuat kamu jatuh kepada dosa, atau kebesaran yang ada pada diri kamu membawa kamu untuk meninggalkan kembali kepada kebenaran. Ini adalah fitnah orang-orang yang akan tidak selamat di dalam jalan ilmu. Kemudian kembali di antara wasilah yang dinasihatkan oleh beliau dalam masalah ini, At-Tamim Ashar yang ke-18. Ya Khamis anda telah kau masyarakat tahu dari ini min ahli. Kata telah kau matalan Al-Quran min Al-Quran wa tafsira min Al-Mufassiri wa Al-Haditha min Al-Muhadisi wa Al-Fikra min Al-Fuqaha wa Qatala Imam Malik Rahimahullah kul ilmin yus'alu anhu al-qalu. Ini saya kutip kaitan dengan masalah belajar. Dan banyak fenomena ini terjadi karena salah menerapkan. Karena salah menerapkan. Apa nasib beliau menerapkan? Berusahalah kamu terutama di dalam mengambil setiap ilmu sesuai dengan kemaksimal mampu kamu. Kamu ambil dari lain. Jadi ilmu itu jangan diambil dari orang yang berada. Ahli ilmu yang sesungguhnya siapa? Siapa? Yang biasa disebut oleh ulama kita di kita. Siapa? Pertama, ahli ilmu kita yang sesungguhnya siapa? Ahli sunnah. Ya? Makanya di luar kita menjelaskan asal ahli bidah. Ahli ilmu yang sesungguhnya di antara ahli sunnah adalah al-tibar fil-ulum. Orang yang ilmunya telah sempurna masuk. Min sirari ilmi ila ibadihi. Dari ilmu yang dasar sampai ilmu yang rinci, dia telah mengambil. Karena ini ilmu telah rusuk. Berarti telah pula di dalam ilmu. Kemudian yang ketiga, ilmu yang sesungguhnya adalah termasuk orang yang umurnya sudah umur-umur dewasa. Ini kaitannya dengan orang ahli ilmu yang sesungguhnya. Tetapi di sana juga ada ahli ilmu secara khusus. Apa? Orang kita mau belajar tafsir ada orang yang ahli tafsir. Ada belajar hadis kita belajar kepada orang yang ahli hadis. Ada ilmu secara khusus yang orang itu diberikan oleh Allah dengan khususan. Bagaimana kita dalam belajar? Maka dinasihatkan oleh beliau dalam masalah ini, ambillah dari ahli. Sekarang persoalannya, sekarang ini kita masih mutabi'in atau mutaqassisin? Kita ini kalau sekarang berpikir ini masih mutabi'in atau sudah mutaqassisin? Muktadin. Orang yang baru memulai menata di dalamnya bukan tentang posisi. Ini harus bisa kita melihat diri kita. Kita ini siapa? Ada nggak dokter spesialis yang masuk dokter umum? Tahu-tahu kuliah spesialis dia, tapi nggak pernah spesialis apa dokter umum. Kira-kira gimana? Dokter baru apa itu? Ini apa mana? Kita melihat ini. Saya ini sekarang pernah posisi apa? Mukadim. Kalau kita sekarang baru mukadim bukan tentang posisi, berarti yang dimaksud ABM yang kita pelajari yang masih apa? Ah, bukan masuk kepada mukadim. Karena ilmu itu pada tahapan. Ya. Maka sebagai contoh, ilmu Al-Quran, kamu harus mengambilnya dari Quran. Ini mengapa posisi, ya kan? Ilmu tafsir, kamu harus mengambil dari siapa? Mufassir. Ilmu hadis, kamu harus mengambil dari muhaddits. Ilmu fikih, kamu harus mengambil dari fuqaha, usuliyyin. Imam Malik mengatakan, setiap ilmu, ahlinya lah yang akan ditanyakan. Terus bagaimana kita? Di bawah diterangkan dari beliau, wadalika yakfi talibul ilmi ayat farabi alimin minal akabiri fatalakta alaihi sa'iwal ulumi inda taksis. Ini nasihat yang sangat penting. Kalau buka diri itu bangun atap atau bangun fondasi? Bangun atap atau fondasi? Fondasi. Ya kan? Orang baru mulai masa bangun atap, baru taman, baru ini, baru pondasi. Karena kita ini masih mukadim, maka dinasihatkan oleh beliau, cukup bagi seorang menuntut ilmu, dia meraih seorang alim saja. Dari orang alim yang tiba, dari orang alim yang dia telah menjadi ahli ilmu tadi yang kita sebutkan, ahli sunnah lurus. Kemudian dia termasuk orang yang istiqomah, kemudian ilmunya telah kita tahu bahwasanya dia ada manfaat dalam ilmunya. Kemudian ketakwaannya juga manfaat, kemudian dia bisa mengajarkan ilmu yang mendidiki secara dasar-dasar semua. Ini dinasihatkan oleh beliau, cukup dia mengambil dan dia mengambil ilmu darinya sahirul kulub. Apa itu? Suruh ilmu. Bahasa Arab sama dia, manhaj sama dia, ya, apa fikih sama dia. Tapi ini kan ilmu dasar semua. Jadi orang alim yang kabir itu biasanya dia kalau mendidik murid-murid seperti ini dibawa kepada buku-buku taksis, kitab-kitab yang memang dasar semua. Dan biasanya kitab-kitab untuk taksis ini adalah wajiz. Apa wajiz? Ringkas. Kitab-kitab mutul, kitab-kitab matan yang ringkas, ini yang dijadikan taksis. Dan cukup itu diambil dari satu orang, bukan dengan keliling yang pindah. Karena nanti akan kacau dia, karena dia baru bangun fondasi. Makanya betul-betul kalau lama kita dulu memilih dulu. Nah sekarang gimana kalau kita masuk kelas hari-hari dulunya ganti-ganti? Hanya itu lain-lain persoalannya. Itu lain-lain persoalannya. Ini pada dasarnya, orang kalau masih taksis, dia mengambil saya kalau dulu, semua ilmu itu dari satu orang, tapi cari orang yang mumpuni. Dia tahu akses dalam akidah, dalam hadis, dalam Quran, dalam ini tahu semua. Tapi aksesnya semua, bukan spesialisnya. Dan nanti kalau sudah spesialis, baru disuruh bertanya kepada yang spesialis. Makanya ulama-ulama kita dulu begitu. Soalnya orang yang mengajar muridnya semua, begitu melihat muridnya ini kok cerdas di sini, maka disuruh kamu belajar aja sendiri. Kamu belajar pasti sama. Apa? Ingat yang dimaksud orang yang mengambil ini. Jadi seperti ini. Inna sya'na bil akabir. Tetapi yang paling pokok pada orang yang besar. Jangan kalau masih takses ini cari guru yang sebarangan. Kenapa? Nanti ambil dulu. Apalagi eksperimen, pusing gue. Iya, belajaran tapi nanggung semua. Gurunya ajar pakai misalnya bahasa Arab ini, wah ini kayaknya apa sulit kita dari rumah sendiri. Ini juga ada kesulitan dari rumah lagi. Eksperimen semua. Akhirnya nanti belajarnya semua ada yang bisa apa. Maka ini nasihat yang sangat penting. Kalau kita ingin ngaji ya, kita harus begitu seperti ini. Jadi, kalau kita ini masih orang-orang yang mubalighin, kebutuhan kita takses, apa takses? Membangun dasar ilmu, maka nasihat beliau cukup. Dia belajar dengan seorang alim yang tiba, yang dia mengambil seluruh ilmu takses dari itu. Yang dimaksud orang tiba di berada dari beliau, kita mohon dikulit, dikulihat dari orang di mustawa mungkin hukum ada kasih sihat di tiba di berada. Orang yang tiba ini dia mempunyai kemampanan kesempurnaan dari setiap cabang-cabang ilmu dengan mustawa, jadi bukan memang lebih, tetapi secara sama dia bisa semua. Ajarkan bahasa Arab bisa, ya, ajarkan bahasa Arab juga bisa, ajarkan fikih juga bisa, ajarkan tafsir juga bisa. Tapi ini akses semua. Dasarnya ini yang paling penting. Ini yang dimaksud oleh kita. Karena penuntut ilmu itu nanti bukan hanya mengambil ilmunya, mengambil akhlaknya, nah, mengambil dorongannya, mengambil jalannya, mengambil ketekunannya. Dan orang-orang tiba itu biasanya orang yang sudah mapan di dalam mengajar, bukan orang-orang yang baru nyoba mengajar manusia. Makanya biasanya dia gambar-gambarnya tak seperti dia tetap mengajar. Tapi kalau anak-anak muda yang bermapan ilmunya, kadang-kadang mulanya berpergi dia sudah pergi duluan. Ini yang diharap. Inilah cara mengajar dan mengajarkan melalui video. Kemudian yang kedua, anda kita tawasuk kata asus pada Buddha mimparaki kulli ilmin minari. Ada pun kalau sudah masuk kepada tawasuk memperluas ilmu, misalnya kamu tadinya belajar bahasa Arab, kalau dasarnya bahasa Arab itu kepentingannya kamu bisa memahami Quran, Sunnah dan kita para ulama. Terus kamu ingin meluas, bukan cuma itu, bisa menulis kitab pakai bahasa Arab, ya, bisa menulis kitab dengan bahasa Arab, tidak cukup kamu cuma belajar nafsu suaranya sekedar dasar. Maka kamu harus meluaskan dengan belajar dari yang lebih luas. Nah ini butuh guru yang khusus. Begitu juga misalnya kita mau mengkhususkan memahami asma wa sifat dengan masalah-masalahnya yang rumit, berarti kita butuh guru asma wa sifat yang khusus, yang mereka lebih tahu masalah-masalah ini dengan dalam. Makanya ulama kita di satu sisi yang baris, yang lebih, yang punya keunggulan dalam ilmu, secara kibar mereka sama. Misalnya kita lihat sahabat ini sering bahasa, tetapi dia punya kapasitas sendiri. Bagaimana saya tadi punya muka pasir dalam masalah hadis? Saya tadi bilang bahwa dalam masalah fikih. Saya tadi bilang bahwa dalam masalah bagaimana berdakwah kepada manusia. Semua punya ulama punya posisi. Tapi mereka adalah teman kita. Ini yang paling wakil di dalam masalah. Ini nasihat yang ke-12, ke-18. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dan kita perbaiki keadaan kita. Kemudian atas iwasa nasihat yang ke-19. Yang paling ini harus dinasika ibarat lima. Harus dinasika ibarat lima. Amin saja yang Islam katakan di Bikin badan rumah, ربنا المصحف الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت من العلوم فتذكر كم طرق الاول للاخر، ولا تسمع لكلام الامل ما طرق الاول للاخر. والصحيح ان الاول والاخر طرق الشيء الكثير ولم يرد بالعلوم كلها. نسيت من نسيت لما يقولوا يا سلام خطي المبادئ تختلف الآن، لكن البلاد قد زمن ربعنا قد يتم سبب السعادة يدعو حذر من يتم بمسألة مريرة وعلى المبادئ أمام المبادئ مبادئ مبادئ apa cita-cita yang besar. Jangan menuntut ilmu itu cita-cita yang rendah. Menuntut ilmu yang itu amanah yang tinggi. Maka bercita-cita lah, bersemangat lah, punya tujuan yang besar. Dan agama kita Islam itu kodimatnya mendidik kita menjadi orang yang besar, bukan menjadi orang yang kecil. Maka ketika orang Islam ini selalu jiwanya kecil, tidak mendapatkan kemuliaan. Masih lumayan. Dan belajar masyarakat Badannya masih lurus, walaupun tidak bisa. Badannya masih lurus, walaupun dia tidak bisa lurus oleh Isok, menganggap sudah selesai. Karena memang tujuannya dari awal segitu. Ya saya tidak tahu, ini apa Ustaz Tuhan di Kristana dulu tidak pernah ingatkan mereka bagaimana supaya mereka punya semangat yang tinggi, bapak-bapak. Jadi kita lihat solo belajarlah itu sudah berat. Karena kadang-kadang tidak berani kok bisa dia selesai. Aku sudah kata sudah lulus. Jadi lulus itu tujuan. Maka ambil lagi. Coba apa kita tidak mampu? Orang Islam mungkin kita hari ini bahasa Inggris itu masih banyak tinggal. Ya, kalau kita pun bahasa Inggris over design berapa tinggal? Over tinggi. Tapi di sampingnya ada kita pulang nengok aja tidak. Padahal dia orang Islam. Ya harusnya kan apa ini? Satu bahasa Quran ya. Ibu Quran pun tuh. Ya kan? Ya harusnya bagaimana? Yang punya Al-Quran, yang punya Sunnah, kita tidak tahu nyaman saja. Ketinggalan teknologi, internet, kita tidak nyaman. Seberapa kita punya iman kepada Allah? Nanti akhirnya jadi sudah mulia kan? Karena sudah begitu mulia. Sekarang itu biasanya kadang-kadang menurutnya ini mending. Ini mending, kok mending? Mending saya masih ngaji, Ustaz. Masih untung saya jadi salafi. Dulu masih untung jadi salafi. Apa salafi itu butuh sama kamu? Kamu tidak butuh kebenaran. Masih untung saya pakai jilbab. Kalau enggak kan juga ada orang pakai jilbab. Belum pakai jilbab. Bukan pakai kebenaran lain. Kok gini sih? Ini yang banyak. Jadi terlalu rendah. Makanya saya tidak berapa generasi awal meninggalkan pada tanah. Kita ulama saja yang masih ditulis tangan, yang belum dicetak, itu masih 2-3 tahun. Nah, itu yang baca yang dicetak saja, bintang yang tipis-tipis. Nah, saya baru sebentar, rasa yang baru sudah lama. Ya? Nah, gimana, Nusa? Coba kalau duduk pembagian, apa mensasi berbeda, kita ada yang nonton. Ada yang tidak tahu. Nah, ini karena rendahnya pengetahuan dia, cita-cita dia tentang yang punya Allah. Jadi ini sepi. Maka nasihat beliau jangan kamu mendengar pada perkataannya orang-orang awam. Penuntut ilmu yang dilihat orang awam. Penuntut ilmu itu artinya yang dilihat ulamanya akan gitu loh. Dulu ulama itu kalau ngomong bagaimana, nah itu yang bedanya. Menurut dia pun beliau saya orang awam, ya artinya dia baik sendiri. Ya kan begitu, terus baik saya kan begitu. Makanya saya bilang jangan mendengar omongannya orang awam. Maka akan awal lillah bersek. Orang dulu itu tidak tinggalin apa-apa bagi kita. Oh ya sudah, kita mengambilkan aja. Bahkan dinasihatkan oleh beliau, wasohi yang benar sesungguhnya orang awal dan orang akhir telah berkumpul meninggalkan sesuatu yang banyak dan mereka belum berhasil mengumpulkan semua ilmu pada diri mereka. Sudah dibaca. Kalau kita terdahulu, kenapa kita meninggal? Berapa kemuliaan yang kita lakukan? Ulama kita pada zaman kita, coba antum kita bersama-sama itu sudah berapa di Indonesia? Indonesia baru sudah berapa? Kita nyaman orang-orang lain sudah berapa? Itu sudah sekian, dan mereka ini belum bisa mempunyai semua yang sudah disatukan. Kenapa itu sekarang tidak bisa tiba? Ya Allah takdirkan saya bisa menguasai kitab yang tak berdiri dan terakhir. Itu dong. Hah? Ya harusnya begitu. Nah, Allah sebuah mustahil, ya Allah mustahil. Semua yang tahu, kita tidak tahu, ya saya tahu. Ya, kita tidak ngerti Allah berikan kemuliaan. Dengan keikhlasan kita berdoa kepada Allah yang isi pada Allah, bisa jadi Allah takdir dari ini. Bisa. Ada mana lagi kita sudah kondor Ustaz, ada yang mau kori atau uang atau semacam. Sudah banyak orang berdoa yang usah. bukan ini, bukan dirinya manusia. Bukan manusia. Coba sekarang kita lihat saja di Indonesia ini, banyak tak kaya-kaya sunnah? Banyak tak? Dalam kita hampir tidak. Hampir jangan lihat banyak yang jadi. Harusnya lihat apa? Penyumatlah ini. Nah, kalau dia menanya banyaknya dari dia sudah lakukan. Sekarang kalau misalnya ada wabah penyakit, yang kita lihat itu wabahnya yang tidak berhenti atau dokternya yang banyak. Wabahnya tidak berhenti itu ini wabah kok kayak gini terus? Gimana cara kita selamat? Gak perlu dokternya, dokternya banyak biarin aja. Buktinya masih banyak wabah gitu. Maksudnya begitu. Kita itu kadang-kadang rendah akhirnya menjadikan kita jadi lemah. Masa ada apa-apa besok dari masjid kita di Karanganyar yang jauh-jauh ini nanti lari ke belakang manusia, aku tidak tahu. Jangan bilang begitu. Dan siapa Allah sebab jalan dari kantor di dunia Allah yang begini ini itu kalau menyenang Allah memberikan kepada siapa yang Allah berjaya tidak ada bisa mengalami. Ini bukan apa-apa, ini bukan apa-apa. Kemudian ada rasul. Nah, al-rasul juga rasul. Tuhan menjelaskan dari ta'al dan ta'ul wa hafiz ta'ul yurafin ila a'ar. Fa'in la'adhan al-ahuri kurban biyadul ilmi mahmakan dan kedua-dua ikatlah ilmu yang kamu telah belajar, yang kamu telah hafal di waktu yang lain. Karena tidak mengikat ilmu yang sudah dipelajari dan yang sudah dihafalkan itu menjadi penolak wasilah bilangnya ilmu seberapa pun yang kita dapat. Ini nasihat yang sudah banyak diajar ulama. Agar kita mengikat ilmu dengan alat-alat, kita mengikat ilmu dengan kitab, dengan menulis. Tidak mencatat. Apalagi pada zaman sekarang ini pengikat itu sudah cukup banyak. Cuma sekarang anehnya orang pada cari kita kantor yang diikat tidak. Ya, bukunya banyak, formulanya oke, formulanya bagus-bagus. Yang diikat tidak ada. Ya, kenapa? Bapak yang belajar diikat terus. Jadi diikat apa? Nanti kita tanya itu apa? Saya sudah berpaham. Ya sudah nikah kok gak paham itu gimana? Orang nikah itu kan sudah paham. Dia belajar, dia mengerti, kemudian nikah. Tulis di komputer, di kertas, di... Kemudian itu kan pertanyaan mereka untuk menyimpan itu. Bukan dia tidak mengerti. Itu namanya ya, bukan mengingat ilmu, mengingat sesuatu yang belum jadi ilmu. Karena ilmu itu adalah mawa fa'afi qalbika minal haq. Apa yang sudah ada di dalam hatimu dari kebenaran, dari kita yang sudah mulai. Kemudian sudah tidak lari di tiga. Begitu kamu baca, ingat lagi. Baca, ingat lagi. Kalau belum mengerti, ingat terus. Tidak benar. Makanya sebagian ulama kadang diterangkan begini. Ada orang tidak boleh mencatat. Kenapa? Belum paham belum mencatat. Dan yang itu harus sudah paham. Ini apa yang dinasihatkan oleh Ibu Tuhan. Kemudian namanya di Yusuf. Yang ke-21 ya. Ibn al-Mus'ah yadif-jadil wal-yakul mu'ib-baka khidbari ayatih bil-amali wal-ibtibari wal-yas'ala min khidbir hadisi khidbahu khidbari ayatih ma'khidbah riwayatih. Fa'inna rukat al-ilmi kathirun wal'an wal'atuhu qalil wa'rubba qadirin kal-ghaib wa'alimun kal-jahul wa'rubba qadirin kal-ghaib wa'alimun kal-jahil wa'adilin bil-hadithi laysa ma'ahu minhu shaykhun wa'dalika min qillatil amal lima ya'lamu wa min qillatil tatbiqi lima alima wa hafidha. Yang ke-21 yang saya akan beritahu serahkan waktu usaha yang keras untuk mengantar itu. Karena di mana hal itu salah satu bagian daripada jalan itu. Jangan dihindari. Karena ini salah satu paling kok sampainya ini. Mungkin orang bisa lupa, tetapi kalau orang itu menjadi apa? Itu untuk membalikkan mengingat itu. Dan salah satu paling kok itu yang diajarkan orang adalah dan di sini diterangkan oleh beliau nasihatnya di antara menghafal yang tepat itu adalah menghafal yang diikuti dengan tuntunan hafalan. Yaitu apa? Ilmu yang dihafal itu apa? Diterapkan, diajarkan, dan seterusnya. Dan mengapa hafalanmu adalah fil dari ayat? Mengapa dalam bentuk menjaganya dengan amal dan ikhtimar? Sebab ilmu kalau tidak diamalkan dan tidak diikuti, maka berarti apa? Walaupun tadinya sudah kita apa? Kemudian kita jadikan di dalam menghafal hadis, yaitu menghafalnya bukan cuma menghafalnya, bukan jadinya sebagai menghafal di ayat. Menghafal dalam bentuk diamalkan, dijaga. Bukan menghafal dalam bentuk cuma sekedar ayat. Karena rawi-rawi di dalam ilmu itu banyak, tapi penjaga di dalam ilmu itu sedikit. Kemudian banyak orang yang hadir seperti orang yang tidak ada. Banyak orang yang kelihatan hadir, tapi nilainya dari orang tidak ada. Banyak orang hadir, tapi nilainya seperti orang cari. Orang yang bodoh. Dan banyak orang yang dia membawa bagi hadis Nabi seperti dia tidak punya sesuatu apa. Kenapa? Karena ilmu itu akan semakin paham kalau diamalkan, kemudian diajarkan semakin kuat. Semakin kuat. Ilmu itu terjaga ketika diamalkan, kemudian diajarkan, diterapkan, bagaimana ilmu itu akan semakin kuat. Kemudian disebutkan oleh beliau yang demikian itu, kenapa banyak orang yang meriwayatkan yang menjaga agama sedikit, banyak orang hadir seperti tidak ada, banyak orang berlebih seperti orang bodoh. Yang demikian itu adalah karena sedikitnya mereka mengamalkan dengan apa yang mereka ketahui. Dan mereka sedikit untuk menerapkan ilmu itu. Lima alimah wakil itu dengan apa yang dia telah itu dan dia telah mengamalkan. Ilmu yang sudah diilmu, dihafal itu diamalkan, kemudian dipraktikkan, diajarkan. Sehingga dengan itu akan menjadi kuat. Akan menjadi kuat pemahamannya dan kepikirannya. Dan akan menyambungkan kepada ilmu-ilmu yang lain. Kemudian dasar beliau yang berikut tadi bagi syuruh. Yang ke-22. Alaika bilujui ila Allah Ta'ala wa Allah afatir rabbati wal fasari ila Allah bidu'a ilaihi wa likisari bayna yadaihi. Nasihat beliau yang ke-22. Perjalanan ilmu ini perjalanan yang sungguh baik. Perjalanan yang baik. Orang-orang yang diberi nikmat ilmu oleh Allah dan Rasul dari Nabi itu orang pilihan, orang kaya, orang yang sedikit dari yang sedikit, orang yang sedikit dari sedikit. Nikmat mukayyada itu ada nikmat mukayyada berupa Islam, sunnah, sabat. Halal kitab, halal Islam, halal sunnah. Dari apa nikmat sabat ini? Dari ilmu. Karena itu, untuk mendapatkan ilmu ini, kita tidak bisa mengambil cara-cara yang mudah. Salah satu cara yang besar yang ditemukan pada pendahulu kita adalah rasa butuhnya dia kepada Allah. Banyak kuat mendekatkan diri kepada Allah supaya ditolong dengan ilmu. Ini yang paling pokok. Jangan banyak ngandalin kecerdasan otak kita saja. Banyak meminta tolong kepada Allah. Ini yang ditunggu para ulama. Maka nasihat beliau wajib atas umur untuk dengan berlindung kepada Allah dan melipat gandakan harapannya dan meminta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam berdoa kepada dia. Dan di dalam merendahkan diri Yudhanirullah berkata apa berat? Berkata padahal mustahsya amamaka. Karena berbagai macam kesulitan senantiasa Allah berikan kepada kamu. Dan hal-hal yang sulit bagi kamu akan Allah bukakan bagi kamu di depan kamu kalau kamu banyak berlindung diri kepada kamu. Ini yang makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah katira ma yaqul fi du'aihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah banyak di dalam berdoa kalau dia berdoa kepada Allah kalau dia sulit. Dan kalau kemudian menasihatkan, jika separuh ilmu itu mengatakan saya tidak tahu, berarti separuh ilmu itu mengatakan apa? Saya tidak tahu. Berarti kalau orang tidak mau mengatakan saya tidak tahu, bahwa orang bisa belum tahu, berarti ilmunya betul kan? Tidak betul, separuhnya tidak ada pak, kalau tidak itu. Kalau dia mengatakan saya tidak tahu, berarti tak perlu bilang. Yang dia tidak tahu dan dia mengatakan apa? Jadi berkata saya tidak tahu itu termasuk ilmu. Termasuk ilmu. Bagi ilmu yang kita belum tahu, kita disuap. Saya tidak tahu, saya belum tahu. Para malaikat saja tidak mampu mengatakan apa? Subhanallah, ilmalah, ilrama. Itu malaikat tidak mampu. Apalagi kita-kita yang belajarnya masih kembang kubis. Ya kan? Harusnya biasa mengatakan seperti itu. Maka separuh dari kebodohan apabila kita mengatakan, oh itu benar dikatakan begini, saya kira begitu, kayaknya seperti ini, dan seterusnya. Ini menunjukkan juga separuh kebodohan. Maka ingat, diingatkan oleh beliau, perhatikan lawan untuk ilmu tentang benda ini, semoga Allah memberitahu kepada kamu. Kemudian masuk hubungannya dengan ini, arah itu wajib syukur. Yang ke-24, kalau yang capek, wudhu-wudhu dulu dan bapak. Ya, bapak-bapak, kalau yang mau wudhu dulu, wudhu-wudhu. Rasmi aja malah bagus. Kalau gak rasmi itu malah dapatnya itu. Ya. Biasa kalau di Semarang itu ada yang itu, kamu minta kecil, saya tidur kan kecil. Berapa menit? Gimana? Mana tinggal habis, kita tinggal. Kalau ada yang ngantuk, kita izin tidur, tapi dengan perjanjian, berapa menit tidur selesai. Jadi nanti saya bangun kan? Gak apa-apa. Tidur sebentar itu gak apa-apa, nanti hilang ngantuk. Daripada ngantuk, diresmikan, itu baik kan hilang. Ngantuk, dibilangin dan saya, oh ngantuk terus. Gimana sendiri tidur? Akhirnya ada yang mantek lagi. Datang-datang capek, set. Cik, mau apa? Mau tidur. Kalau ya sudah tidur, tidur. Ya memang ngantuk, mau dipaksa. Tidur. Jadi kalau ada yang ngantuk, lebih kecil. Kalau mau tidur sebentar, boleh. Kalau berarti di sini maksudnya. Bukan di sana, ini namanya bukan komentar yang pernah. Tidurnya itu maksudnya dikasih, jadi saya bisa bangunkan kalau menit dulu. Ya. Yang kedua berubah. Ikhbar antakuna apa sih itu? Salah satu yang menghormati nasihat beliau. Yang kedua berubah. Hati-hatilah kamu, jangan sampai kamu menjadi bapaknya satu jengkal. Apa itu jengkal? Ulama menganggap ilmu itu ada tiga jengkal. Jengkal pertama, jengkal kedua, jengkal ketiga. Orang kalau baru memasuki jengkal pertama, kayaknya dia orang paling pintar seluruh dunia. Kalau baru mulai dengan sahabat, luar biasa yang jelas. Kita ini lepas kita. Itu baru masuk satu jengkal. Jangan puas saja menjadi bapaknya satu jengkal. Baru jauh sekali perlu kuat tu. Ribunya bukan main. Salah bisa jadi kita. Ini nasib beliau. Jangan kamu menjadi orang bapaknya satu jengkal. Maka sebagaimana dikatakan para ulama, hal ilmu syarat satu asbab. Ilmu itu ada tiga jengkal. Waman ma'olah isyid bil awal takabbar. Orang kalau masuk pada satu jengkal pertama takabur. Kalau baru awal itu dia. Siapa kamu, siapa saya kan begini. Makanya belajar yang benar. Kalau baru masuk satu jengkal bersama dia takabur, berasa dirinya besar. Nah, mulai merendah hati. Kemudian apa? Walau nafala bisyib risalir, siapa yang masuk pada jengkal ketiga hari, mana mulai? Maka dia tahu dirinya dulu. Orang itu kalau semakin alim, semakin meminta pulang masuk. Anda baru mendapat dari satu aja kubahas dia juga misalnya orang besar. Kita ini yang sudah mulai kita pulangkan kita ini belum dapat apa-apa gitu. Belum dapat apa-apa. Jadi ini nasihat yang sangat bagus sekali. Jangan masuk ilmu hanya satu jengkal. Baru pakai baju tok. Karena sekarang ini senang pakai baju. Bajunya dipilih polisi, salafi, jadi yang jumlah atau dipilih ini, wakil-wakil. Ya, kata-kata itu, katanya tidak apa-apa, tidak apa-apa, tapi pengaruhnya itu berpengaruh. Ya, habis pakai baju itu misalnya. Dan kalau misalnya yang pakai baju, saya balik itu juga ada pengaruhnya. Nah, kita itu. Dibaca orang yang dibacakan masalah Allah yang terlalu suai sekul yang ke-25 menara daya jemaah di dalam minyak ilmi bayana rasti dunia wal akhirati apat alada asyarakat wal barakat akbar al-barati. Ini masih yang sangat penting. Jadi paling banyak penyebab kegagalan kau itu paling banyak. Apa nasihat beliau? Siapa yang dia ingin mengumpulkan di dalam dia mencari ilmu, dikumpulkan dengan dia menginginkan dunia dan akhirat dijadikan satu, maka sama saja dia menginginkan penyimpangan dan jauh. Dan dia telah salah dengan sejelek-jeleknya kesalahan. Ini mah. Kalau boleh alami, jangan pernah mencoba ingin sukses dunia, sukses ini. Jangan pernah mencoba. Itu harus benar-benar dari Allah. Kalau berada itu, prinsipnya satu. Sukses itu. Mana bos, mana. Jangan pernah muncul di dalam hati. Dan nanti kebenaran-benaran kita kenapa jangan pernah muncul. Kalau itu sudah muncul, sudah. Tidak akan mau. Lepas boleh kaya, boleh. Ini urusannya bukan boleh kaya dan tidak boleh kaya. Urusannya menurut ilmu, urusannya dengan umur, urusannya dengan waktu. Sekarang contoh, real. Ada enggak orang ingin kaya, bercita-cita kaya, kemudian dalam pikiran dia dengan cara dia tidur di rumah sampai kerja terus jadi kaya. Apa ada kira orang yang bercita-cita kaya? Yang ada di pikirannya yang dilakukan apa? Itu prospek. Itu juga prospek lagi. Itu juga prospek. Prospek semua di situ. Terus ini bagaimana caranya? Ini bagaimana caranya? Ini kan bagaimana? Wah, saya harus menentang ini dengan di sana. Banyak sekali. Ya, banyak di rumah apaan. Wah, ini ada kesulitan ini, kesulitan ini. Apa dia bisa baca? Apa dia bisa baca? Urusannya urusan waktu. Karena orang yang logikanya dia berkeinginan dunia yang sukses. Itu secara logika, pasti dia berencana. Ya kan? Berusaha, menyiapkan waktu, memiliki waktu, gak mungkin sampai tiduran. Itu yang dinasihatkan saya tadi. Sesuai dengan kadar waktu kita digunakan untuk dunia yang besar, sesuai ukuran kadar ilmu kita saja. Makanya kata beliau, disuruh berusaha orang menyedikitkan dari apa adanya. Supaya apa? supaya waktu itu bisa diberikan kepada itu. Dari kelaparan gimana? Guru makan kok tidak dari kelaparan? Karena sekarang itu ada betul. Semangat sampai saya bilang sama teman-teman, kamu tidak pernah lapar, tidak pernah kelaparan, belum pernah kelaparan. Kamu sudah pernah menuntut ilmu sambil tidak bisa makan seminggu ataupun setengah bulan tidak pernah? Belum. Kalau sekarang kita kelaparan, tidak bisa makan, atau lapar itu masih wajar? Masih. Kalau ini bisa dimakan enak sambil oh sekarang ini baru masih sebentar dan masih gratis. Gimana? Pikirnya kok aneh sekali. Mencoba dirasakan selama ini kalau menuntut ilmu itu kan kerjaan terus, ya kan? Lancar, bantuan dari saya sendiri lancar, musim banyak. Sekali-kali menuntut ilmu itu tidak akan musim ya. Kesulitan terus dirasakan, kilo-kilo mati doang. Misalnya, ini tak kasih jawaban matematika, karena aku kan biasanya matematika. Umurnya itu misalnya 16 tahun. Ya kan? Di lawan permakwe ditulis semuanya 40 tahun. Jadi masih bisa berapa ya? 24. Terus sekarang kelaparan sudah setengah bulan. Bisa mati ya? Loh, bisa mati gak? Loh, di lawan permakwe semuanya 40 tahun. Bisa mati gak? Tidak mungkin, biar kelaparan gak mungkin mati. Kan begitu kan? Gimana? Insya Allah tidak mati. Misalkan berapa tahun, makanya itu belum datang. Tidak mau datang. Apa? Tidak enak. Siapa bilang? Belum pernah merasakan enaknya apa. Belum pernah. Orang itu kalau belum pernah merasakan dua yang bertentangan itu belum merasakan. Kalau cuma merasakan kenyang terus belum pernah merasakan kelaparan itu belum merasakan. Kaya terus belum pernah merasakan miskin itu belum merasakan. Belum pernah merasakan. Makanya sekarang terbalik-balik. Orang yang kaya dengan dunia sudah bosan, pengen ngaji, makan aja, mau ngaji aja. Daya ngaji, emang gak punya mobil, malah ngurusin bisnis. Ini kondisi, ini nasihat kita. Jangan pernah mengumpulkan sukses cita-cita dunia dengan menekuni ilmu kamu. Ini nasihat yang banyak diingatkan para teman. Oh ini sudah banyak buktinya. Ya, sudah banyak bukti. Banyak sekarang kita bukti wakil. Banyak penuntut ilmu sekarang gak kurang makan, gak kurang hidup, gak kurang hidup. Ya kan? Banyak dulu orang-orang kekurangan belajar. Masih bisa dia. Masih bisa dia menuntut ilmu. Orang-orang kita itu banyak sekali. Banyak sekali mereka bisa. Kalau kita mendengar kisah-kisah mereka itu, mana cukup. Kira-kira kalau misalnya kita itu sudah susah keuangan, apakah akan dibiarkan oleh Allah? Kita tidak bersyukur kepada mungkin ya? Nah, inna Allah alaihi wasallam. Pasti akan Allah tunjukkan bagaimana Allah mencintai orang-orang yang Allah cintai. Pasti. Cuma kita ini biasanya karena sudah terlalu banyak pengaruh dunia di sini. Ketakutan. Merasa nanti bagaimana, nanti bagaimana, nanti bagaimana itu terus. Ini bukan apa itu. Jadi ini saya dari video kemudian belum menasihatkan. Tapi tidak tahu lah berarti ini aspati akwat ini juga ada wajah nurah. Maka sejumlah yang menurut itu sebuah-buahnya ibadah yang paling tingginya dan yang paling berbeda. Dan maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Di dalam hadis ayat ini dinyatakan oleh beliau, faqayyada amra ibadah bil ikhlas alladhi huwa ruh. Allah mengkaitkan ibadah ini dengan keikhlasan, dan itu adalah rohnya ibadah, dan ilmu adalah ibadah. Bahkan coba aku berbunyi yang bisa di rumah di surat Al-Qasas ayat 79 sampai 80. Saya bacakan ayatnya nanti langsung pahami lagi tentang ayat ini. Kalau tak tahu ini apa sama, terutama kesan ini, masya Allah bagus sekali dari sekali. Fakar jala kumihi fi zina. Korun korun itu siapa? Korun tadi apa? Ini dunia dan sudah berhasil dengan dunianya. Ini ditunjukkan oleh Allah. Ada yang orang yang lebih korun di dunia sekarang? Kuncinya saja di bawah kucu tidak kuat. Tidak ada orang yang sekarang ini. Apa kata Allah? Korun telah keluar pada korun dengan membawa seluruh perhiasannya. Ingin apa? Ingin menunjukkan spektakulernya, ya? Wah, ini orang besar ini. Maka di sana disebutkan oleh Allah ada dua golongan. Yang pertama Allah sebut, "Qala alladziina yuridu al-hayata ad-dunya." Orang-orang yang menginginkan dunia berkata, apa? Berkata dia, ya laitana mithla ma qaul. Wahai seandainya kita diberi seperti yang diberikan kepada Qaul. Kemudian dia mengatakan, inna huwa tuhfatun adzim. Sesungguhnya Qaul itu masuknya sangat besar. Ini perkataan siapa? Yurid al-hayat. Kemudian golongan kedua. Apa golongan kedua? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, wa qala alladziina utul ilma. Siapa yang disebutkan di sini? Dan berkatalah orang yang diberi oleh Allah ilmu. Bagaimana perkataannya? Seandainya aku diberi ilmu dan diberi seperti yang diberi Qaul begitu. Gimana perkataannya? Seandainya aku juga punya ilmu dan seperti yang dikasih Qaul kepada saya, begitu perkataan Allah ini. Wahai aku, celaka kalian. Beda sekali Pak. Celaka kalian juga dari siapa? Orang yang tadi mengatakan, ya wahai kalana, diselamah, kufiyah, Qaul. Dia tidak mengatakan dosa sama penuntut ilmu kan kalau dikasih jadi presiden kan ya bagus. Sama-sama penuntut ilmu kalau kaya raya kan ya bagus. Dapat dua-duanya di akhirat. Permasalahan bukan masalah dapat dua-duanya. Kamu bisa menuntut ini. Kamu ini menuntut ilmu bisa menuntut ini. Bukan berarti orang itu menuntut tidak dapat. Bisa juga dapat. Berkali-kali kan saya sampaikan. Ilmu Qaul itu kaya. Setiap tahun menghasilkan umat Islam yang ada di daerah. Ulama-ulama di zamannya banyak dikasih mahal. Kaya. Tapi beliau kerja sebulan sekali. Lu bisa kaya kok. Berdagang itu sudah. Ulama dia. Cuma orang sekarang kan pakai manajemen modern. Pikiran dia kalau sudah kaya itu berarti harus ikut kursus bagaimana memelet otak kanan otak kiri. Nah, orang sekarang kan gitu loh. Sekarang promosi buku tentang kaya negara itu luar biasa. Yang nulis buku juga pengen dapat duit sebenarnya. Dalam hati saya pintar sekali. Nah, supaya dia laku. Supaya kalau motivasinya kaya itu harus beli bukunya. Nah, langsung dia beli bukunya yang harganya mahal-mahal. Karena yang baca nanti saya dipercaya. Habis itu dipraktekkan teorinya, agak sama yang baca apa, mau tapi berbeda di laut aku pijak. Tidak sama. Amal itu siapa soal nggak mungkin sama. Kamu nggak percaya? Kamu praktekkan teori hidupnya. Jangan tua berkata. Jadi pertanyaan itu persoalannya di sini bukan persoalan ada di sini. Persoalannya adalah kita ini menginginkan ilmu atau menginginkan diri. Kalau menginginkan ilmu, ya berarti sudah konsentrasi kursi. Ada yang mau alhamdulillah, tidak ada yang mau alhamdulillah. Nanti yang memudahkan jalannya Allah. Begitu. Sehingga ilmunya tidak terganggu, belajarnya tidak terganggu. Menurut ilmu baru ada berita di sana ada ini pendaftaran biasiswa menurut ilmu gratis kok itu tidak gratis itu tidak lagi ada tidak lagi ternyata di sana oh yang gratis cuma lima orang kembali ke sini tidak diubah lagi ya ini salah satu masalah yang harus kita ambil pelajaran jadi ini apa yang dinasihatkan oleh beliau dan coba aku mengimpainya nasihat-nasihat di dalam ayat berapa proses ayat 79 sampai 80 di Tafsir ini aku baca aku akan menjelaskan bagus sekali nasihat ini menjelaskan saya kemudian nasihat di surah Yusuf yang ke-26 kalau menurutkan ini rahimahullah sebagian ulama menulis Ibnu Qayyim sebagian Ibnu Qayyim lala soal dari beberapa penjelasan yang saya dapatkan yang lebih kuat adalah Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim Qayyim tidak pakai A Nabi Musib kemarau tiba. Awalnya lapus musuh, bertanya terus musuh, bertanya terus berpani, warabi atau alif dua, warabi satu atau besar di satu wanita kemarau, alam begini dan orang aku berdiri. Ibnu Qayyim berkata, ilmu itu ada tingkat marotif. Tahap yang pertama adalah bagus di dalam bertanya. Yang kedua adalah bagus pada mengenalikan. Yang ketiga bagus di dalam memahami. Yang keempat menghafal. Yang kelima mengajarkan. Yang keenam dan dia itu adalah buahnya yaitu mengamalkan ilmu dan menjaga hukum. Jadi orang yang memiliki ilmu yang sesungguhnya begitu. Sebagai pertama menerangkan ini dengan istilah mana sih ini turunnya ya. Jadi ilmu itu ada jalan turunnya diberikan oleh Allah dengan cara-cara betul itu yang disebutkan dalam hadis inna ma'rifatan bil ma'ruf ilmu itu dengan belajar. Nah ini masalahnya. Yang ada yang pertama adalah apa tadi usnul su'al. Sebagai pertama mendahulukan dulu adalah asalku. Bagusnya di dalam mendengarkan, kemudian al-insaf, kemudian al-faham, kemudian al-hafat, kemudian al-nashr, kemudian adalah al-amal, kemudian al-nashr. Itu semua adalah dari jalan-jalan ilmu. Kemudian as-sabi wa usul. Yang ke-27. Ikhlas ala sulam ta'lim alladhi istalaha alayhi al-ulama fatadarruju fi sulam ta'lim ta'allumi warubiyyun likulli mutafaqih wal-ilmu la yunaru qafazan fa'idha qafasta min fawqi al-jidrani fazilta bika qadamuka fazilta bika fazalat bika qadamuka wa saqatat ala ummi ra'sika wa saqatta ala ummi ra'sika fi majal at-ta'allum fala tarumanna ila nafsa li annaka badalan min ta'anniya min ta'tiya al-buyuta min abwabiha Arabta an takfaza takfazu an takfaza min fawqil jidran. Hasil berita yang ke-27. Berusaha kuat atas tangga-tangga itu. Jadi ilmu itu berada pada tangga. Berusaha dalam mengambil ilmu di atas tangga-tangga itu. Sebagaimana yang diistilahkan para ulama. Makanya sampai ulama menulis madaris tahapan-tahapan. Yaitu dengan cara tadarus, berangsur-angsur di dalam tangga-tangga ilmu. Belajar dengan tadarus sedikit-sedikit melalui tangga-tangga ilmu itu adalah berulian sesuatu yang tidak bisa tidur. Satu keharusan, satu tuntutan. Setiap orang yang mereka hendak mengambil pemahaman agama itu harus begitu. Kata beliau, ilmu itu tidak bisa diraih dengan melompat. Makanya banyak sekarang melompat cenderung. Kenapa? Ya belum waktunya melompat. Karena satu contoh, bahasa Arab saja dia tidak mengerti. Kemudian berusaha memahami dan usul pikir, usul tafsir. Gimana itu? Ini rumput. Ini itu ada tahapan. Ada tahapan. Mana yang harus didahulukan? Makanya sampai ulama kita menulis kitab khusus. Seperti seseorang benar-benar bisa menulis kitab Aham Falmuhir. Apa? Mana yang dipentingkan dulu, kemudian yang penting. Kami seperti kita bayangkan, ya? Kalau saya saat ini mengatakan aham pal aham, mana yang didahulukan yang lebih penting, mana didahulukan? Ini adalah tuntutan. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan melompat. Kalau tidak percaya, antum belajar tak dunia, tidak usah belajar tak tidak usah. Semua sifat ini, ya? Kamu belajar kita punya kemudiannya tak dunia, jangan belajar dulu atau tidak usah. Tidak akan paham. Tidak akan mesti mengerti. Maka ini cara belajar kalau ini istiqomah. Kalau seperti itu nanti hikmat. Coba kalau antum disuruh naik ke hotel, disuruh naik tangga dengan disuruh langsung mencolok. Kamu lebih pilih yang mana? Mencolok, dicoba aja mencolok. Kalau petani siapa pun marah-marah, ini baru-baru disuruh gini. Tapi kalau disuruh naik tangga, senyum-senyum malah. Sama-sama sampai di atas, yang ini tidak capek. Tidak capek, kan? Tidak capek. Pelan-pelan-pelan-pelan, ini langsung ke bandara, ya. Kalau pakai lift, bisa. Pakai lift. Jadi belum cerita bukan itu pada tangga tadi. Urusannya bagaimana yang itu diambil, mana yang harus dahulu dilakukan. Ya. Kalau kamu melompat ya, di atas dinding kamu melompat, maka kamu jatuh dengan kaki. Kemudian kamu jatuh di atas kepalamu sendiri di dalam wilayah pengajaran. Maka jangan kamu menyalahkan kecuali pada diri. Makanya kalau kayak saya di Semarang, kalau ada santri, jurusan saya cuma dikasih sedikit. Ini kok banyak, kamu mau banyak. Kalau saya malah santri, kamu mau banyak. Ya mau, ya sudah saya tanya dulu. Yang sedikit tadi saya tanya, ini gimana? Ya, belum tahu, belum tahu kok tidak. Saya menunggu orang, setiap kita itu kan tidak sama. Manusia itu la'alakan dan sawah. Tidak sama. Jadi, seorang guru yang tahu-tahu suruh metode mengajar murid-muridnya. Oh iya, si bapak berikan dulu ini. Ini belajar-belajar belajar. Asalnya satu baris, enam baris. Oh kali ini gak apa-apa, ini anggapnya sudah baik, dikasih banyak, gak apa-apa. Beda-beda. Oh ini kemampuannya belum bisa, ini cuma sedikit saja. Kenapa? Karena ilmu satu dengan tidak sama. Kalau diekspresikan semuanya sama, ya sama. Makanya seperti sekarang, 4 tahun harus selesai. Jadi 4 tahun selesai. Sih selesai pada waktu, selesai. alhamdulillah diberi kebaikan oleh Allah dan dengan selesai tinggal kenangan. Apa pulang ke rumah? Orang yang melihat suami itu anak pertama itu dia pertama loh, tapi sekarang sudah enggak. Sudah enggak mau ngomong lagi sudah tak. Banyak kayak gitu. Akhirnya malah pulang dari pondok sekolahnya dengan kuliah umum terus dari umum biasa kuliah umum sih orang tak mau. Ini paham gak saya? Kalau saya sering ngomong gitu, kenapa lo begitu dari dulu kamu gak usah ngomong? Pulang dari pondok cita-citanya pengen jadi ekonom. Ya dari dulu kuliah itu, fakultas ekonomi SE itu. Ya pulang dari pondok cita-citanya jadi ekonom bisnis. Gimana? Ini saya. Ilmu itu. Kalau tidak diambil dengan seperti itu, tidak akan bisa mengatakan orang kepada kebaikan. Makanya banyak orang yang tidak mau menerita, tidak terima, karena tidak naik tangga. Kalau dia naik tangga, satu tangga selesai, satu tangga selesai, senang dia. Nah, banyak, satu kali setoran, cuma satu kali bisa, pas terangnya bukan main. Senang, bisa, tidak ada salah, tidak ada, alhamdulillah. Saat itu dia sudah bersyukur. Besok dinaikkan lagi, alhamdulillah. Walaupun sebenarnya kalau orang yang sudah pintar cuma satu baris kalau alhamdulillah. Kan di sini dia merasakan itu tidak pernah. Ini apa yang dikasih saya mudah-mudahan ini juga menjadi nasihat bagi kita semua. Makanya saya bilang jangan kamu menyalahkan kecuali di rumah sini. Sebab kalau kamu sudah mengganti masuk rumah dari pintunya, kamu ganti masuk rumah dengan lewat loncat pada pagar, yo ya terjadi rusak. Kamu rumah dari pintunya, kok kamu masuk lewat pintu? Kemudian tentang yang dua itu, yang ke 28. Alat yang berilmi ayat jual kalama adalah suami ini. Walmakala indah kata perlu ila masjari fa'inna hadha minal amanati wa mukhalifakuhu minas syarifatil minas syarifatil ilmiyati nas'alullah al-afiyat al-indari. Nasihat dia yang berkulakan wajib atas penduduk ilmu untuk dia selalu menghubungkan perkataan kepada pemiliknya. Kalau dia menanggap perkataan orang lain, nanti dia hubungkan, ini pulang, saya pulang, sudah mau mungkin ini yang disampaikan saya pulang. Karena mencuri ilmunya orang, mencuri kebenarannya orang lain. Kalau kita mau mengutip, sumber kan? Jelaskan, ini dari kitab Tawaf Quran, dari ini, dari ini, dari ini. Ini salah satu amanah di dalam ini. Yang akan menjadikan kita selalu menjaga ilmunya Allah. Nah, kamu hubungkan kepada pemiliknya perkataan yang dia tulis disumbangkan dihubungkan kepada sumbernya. Karena ini adalah merupakan amanah ilmu yang akan menjadikan orang itu senantiasa dapat mengambil faedah istiqomah di dalam ilmu. Dan fungsi di dalam masalah ini adalah mencuri pencurian yang bersifat ilmiah atau kalau bahasa sekarang plagiat. Maka kita memohon kepada Allah keselamatan dari perbuatan yang seperti ini. Atas sifat jujur, kemudian yang ke-29. Yang bagi lebar berdiri ayat taat kata ma'am ustadi wa syaitihi wa ma'alimihi fala yasma'ahu fala yasma'ahu illa ma'yukuk wala yansarifu anhu illa bi'ilmi wala yakunu muta'akiban muntakiban ya umuru tasjiluma ya min akhtain wa mulahadatin fala ba'sa an yuhawira syaikhuhu bima yara annahu khaliqun fihi qala man sabaqahu walakin yuhawiruhu muhawaratan latifatan dalifatan bil hikmati wal uslubil hasani muhawaratan Bersama mobil ada di wajah terang dan mahabbati. Walau yang berkenaan ayat doa di dalam wakil khusyairku, banyak hukumah yang tadi ubihi, walau terukun tadi lain ini demi hari. Tajmiri wa ta'lihi. Walau mawakak Allahu anna sifat al-kamal, la yaktubu Allahu li'ahad min al-alamin. Wa mahma bahasta bayna ulama'i wa talabat al-ilmi wa bayruhum ala kamilin muktamilin falan tajid abadan li'anna al-kamala sifatan min sifatillah allati la yarda'u ayyushahikahu fiha ahadun. Kemudian nasihat kita kembali yang disampaikan oleh beliau yang ke-29 agar kita dapat bisa kawal diri dengan haji yang mengambil ilmu dari orang lain yang lainnya adalah adab kepada seorang guru. Maka penuntut ilmu harus punya adab kepada gurunya, beradab dengan gurunya, dengan syekhnya, dengan pengajarnya, dan dia tidak akan menularkan padanya kecuali apa yang dia cintai, dan dia tidak akan berbuat, tidak akan pergi meninggalkannya kecuali dengan izinnya, dan dia tidak akan mencari-cari kesalahan dan selalu menjadi orang yang mengkritik kepada gurunya. Di mana mencatat apa yang dia lihat dari kesalahan dan perhatian dia itu menjadi kepentingannya, bukan seperti ini menuntut ilmu. Kalau kemudian melihat gurunya salah, maka tidak apa-apa dia berusaha untuk merubahnya. Bagaimana guru itu bisa benar dengan apa yang dia memang melihat kalau gurunya itu menyelisih perkataan ulama yang telah terdahulu yang lebih benar. Jangan ya, tetapi kalau dia mau merubah keadaan gurunya, agar dia merubah dengan cara yang menurut, yang tepat, dengan hikmah, dengan metode yang bagus, yaitu dengan merubah yang senantiasa menyukai dengan adab dan sikap memuliakan dan sikap mencintai pada gurunya. Dan tidak boleh bagi seorang dia marah kepada gurunya kalau misalnya guru itu tidak mencocoki dengan nasihat dia. Tidak pernah ya. Bahkan dia mengambil apa yang disampaikan oleh guru itu dan dia merasa cukup, tidak perlu dibuat perdebatan dari awal sudah dia. Dan tidak akan kemudian Allah memaafkan itu. Bukan berarti kita memaafkan guru kita, tidak akan bisa sudah sampai. Kita sudah sampaikan, nah, wahai guru ini yang benar ini dari hari itu belum diterima, apa? Kita tidak tahu apa maksudnya. Bisa jadi hari itu belum diterima, hati kita ikhlas, sehingga lagi belum kita mengatakan. Kalau toh belum diterima, kita masih punya pemahaman. Mungkin ibu ini masih punya pemahaman yang lain. Dan kalau memang salah, mudah-mudahan Allah memaafkan. Ini berarti tegakkan di dalam kita supaya masih bisa tetap berbaik hati dengan guru itu untuk mengambil ini. Sebab kalau dia sudah hatinya ada fitnah, tidak akan disebut. Ada sedikit salah dari fitnah, tidak akan dia disebut. Maka dia tidak boleh marah kalau gurunya tidak setuju. Maka dia mengambil dengan merasa puas dan dia meninggalkan apa yang tidak diinginkan dengan tanpa melukai gurunya dan tidak perlu takabur, tidak perlu melengkapkan gurunya. Hari ini ada sebuah pelajaran. Salah satu hal yang diingatkan oleh beliau, ketahuilah semua pemikiran Allah kepada kamu, sifat sempurna itu tidak pernah Allah tetapkan pada seorang pun di seluruh alam. Dari situ kita dapat hikmah. Makanya sampai saya sholat dengan beliau Ustaz Arsyad merangkan dalam masa ini jadinya beliau menjelaskan wajah dalam Allah ada dua. Wajah berkata ada ulama, bukan ya jujur kok. Ulama itu harus ada salah. Orang lain itu harus punya salah. Kenapa? Supaya manusia tidak menjadi kerjaan. Kalau ada orang dia ulama tidak pernah salah, kira-kira apa? Oh salah jadi tumbuh di Allah. Ya, apalagi tidak salah ya. Orang sudah salah banyak masih diikuti terus. Saya yakin pokoknya cuma benar dia apalagi jodoh itu tidak pernah salah. Banyak kali berantem itu. Dan ini hikmahnya apa? Supaya ittiba itu tetap murni. Kepada siapa ittiba itu? Ini hikmahnya. Jadi kalau ada orang lain salah, kita salah, belum betul, dibetulkan belum betul, kita bersyukur kepada Allah. Masya Allah, Allah menunjukkan supaya saya tetap ikut Nabi. Ya guru tetap guru, belajar tetap belajar, yang salah tidak usah diikuti kan begitu. Lalu masih ingat perkataan Umar bin Yasir ketika mau terjadi perang Jamal. Ada yang tahu? Nah, pada waktu itu Aisyah radhiyallahu anha memimpin pasukan apa? Pasukan Jamal. Ali bin Abi Thalib adalah pada pihak yang satu. Kemudian Ali mengutus Ammar bin Yasir sama mengutus Hasan bin Ali untuk ke Kufah supaya memberikan nasihat kepada manusia tentang fitnah ini. Kemudian berkumpul di Kufah, Ali apa Hasan naik ke tangga melakukan itu. Naik pada tangga yang paling atas, tangga yang biasa dipakai berdiri. Dia naiknya pada tangga yang atas yang nomor 3. Kemudian Hasan dan apa? Ahmad bin Yasir naik tangga yang ke-2. Kemudian yang keempat Ahmad bin Yasir. Apa kata Ahmad bin Yasir? Hari ini Allah telah menguji kalian dengan umur mukmin. Coba lihat kan. Dia menyebut Aisyah umur mukmin ini dan apa disebut? Pada ini mau perang berdasar, ya. Hari ini kalian dipuji oleh Allah dengan umur dunia. Dia zaujatun Nabi di dunia wal akhirah. Dia adalah istrinya Nabi di dunia dan di akhirat. ومن أنت على بينة من علمه وعملته وصدقه ونزاله يمتلك كل جلاله من العلم في مسألة بلجاء أو تأتي مسألة بلجاء في مسألة بلجاء جلاله من العلم ومن بالقوة ومن بالقوجة تجولي على أولانيا تلاك بسكسكا بلجاء kebenaran dan bidangnya, takwanya kepada Allah, warohnya, hati-hatinya dia di dalam berbicara tentang agama dan dari orang yang kamu di atas kejelasan yang kamu tahu persis dari ilmunya, dari amanahnya, dari jujurnya, dari kemuliaannya, kamu tahu betul. Maka ini adalah nasihat bagaimana kita mengambil ilmu agar tidak terjadi fitnah. Kemudian nasihat beliau yang ke-30 Al-Waqidu Al-Waqidu yang ke-31 ala talibul ilmi ayyukaddar man huwa awla bihi, bagi penuntut ilmu wajib dia mendahulukan kepada orang yang lebih utama dari dia. Para tasawuf dan lain berkhabatihim mahum ahya, jangan menghalangi dia di dalam dia bagi ilmu karena adanya mereka dan dalam keadaan mereka hidup. Kalau ada mereka orang-orang yang lebih alim dari kita, jangan kita menghalangkan kepada ilmu. Jangan menuruti haknya mereka setelah meninggalnya mereka. Beliau sendiri dan ahli anugerah bagi orang itu tuh begini. Bahkan dia mengambil petunjuk dengan mengambil ilmu dari mereka ketika masih hidup dan membaca kitab-kitab mereka setelah meninggal dunia. Wahai yang maha dijabarin, maka dikatakan kepada maha dijabar, alul dijabarin alim ayat pula, wamahu ada tuhun dan nasir anu dilakukan hidup, kalau bisa, kalau tak bisa akan saka, hatta yakihi asalul dalika apa budinya? Ditanyakan kepada maha dijabar, apakah bagi seorang yang alim untuk dia mengatakan bersama pada waktu itu ada sejumlah dari manusia di dalam urusan yang termasuk tidak bisa tidak dia termasuk orang alim. Apakah dia harus ngomong? Kalau masih ada banyak orang, kata Muad bin Jabal, kalau dia mau menyampaikan silakan. Tapi wa insya'a kalau dia menginginkan amsaka dia menahan. Jadi itu adalah akhlaknya para ulama kita. Dan cukuplah sahabat dia mencukupi dia untuk bisa memberikan jawaban itu, kata Muad bin Jabal, itu lebih aku cintai. Makanya itu sahabat. Kalau mereka ditanya tentang satu masalah dalam ilmu, ada yang lain suruh tanya dulu. Saya pernah keliling satu pertanyaan, 40 sahabat. Dan akhirnya kembali ke mana? Yang sama. Itu menunjukkan kalau mereka di dalam ilmu. Kemudian yang terakhir dinasihatkan oleh beliau, akhir masalah yang maju minta akhir tabib adalah apa bala nasihati di anda di akhlak itu an-nabiha an-najata bi'idillah. Saya berharap dari kepada saudara yang tercinta untuk kamu menerima nasihat saya, karena sesungguhnya aku meyakini pada nasihat-nasihat itu adalah merupakan keselamatan dan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwatiddin, sampai di situ dulu. Mungkin ada sedikit yang kita tambahkan, tetapi mungkin karena waktunya sudah memasak, saya tidak bisa baca. Saya sampaikan ada beberapa poin pokok, yaitu halaman 22. Kalimatul thayyibatun qayyimatun fil fawqa li talabihi. Perkataan yang sangat bagus tentang masalah kekacauan bagi para penuntut ilmu yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadaq. Beliau menanyakan tentang makna fawdha. Fawdha punya makna yang banyak. Di Di antara maknanya anak-anak tertentu adalah kebolehan mutasabilah kebolehan mutarakibah. Aco di dalam ilmu menunjukkan beberapa makna di antaranya perkara yang saling masuk yang tidak tertib. Masuk yang tidak tertib. Jadi misalnya kita belajar kan masuk kan? Memasuki ilmu ini semua kita masuki dan tidak tertib. Itu namanya kodoh. Kacauan di dalam hal yang begini. Di dalam menurut beliau, di dalam penjelasan ini, di dalam kamus kisah Allah dari Abu Zaid, Al-Qawm fi faridhu da'amrihim wafi faridhu da'afi ma'benamu. Suatu kaum, urusan mereka kacau, dan apa yang ada pada mereka kacau, kita kamu muhtalitina. Kalau keadaan mereka itu rancu. Jadi rancu itu tidak jelas. Mana yang dulu, mana yang kemudian, yang ini belum beres, masuk lagi ini, dan seterusnya. Ini menunjukkan kita cuma. Bayar masalah dan problem ada. Maka baju ini dipakai, kemudian ini dipakai. Bayar perlu ada, peramah ada. Makanan ini dimakan, dimakan, kacau. Walau yang berwati demi merusak merupi bayar pasti ambil. Jadi tidak ada seorang pun yang memerintahkan dari mereka apa yang harus dia lakukan. Menunjukkan dekat. Ini makna al-qawm. Dan disebutkan dalam saya, layas berpunas, hawadah, la surat alam. Kekacauan dalam apapun, apalagi dalam kekacauan. Ya. Kacau dalam apapun, itu tidak akan bisa memperbaiki manusia. Yang kedua adalah, kenapa memperbaiki manusia? Kalau sudah kacau, berapa banyak yang tidak bisa memberi manfaat dan manusia. Itu orang masih ada. Dan sebenarnya masih ada. Kita pertama masih ada. Tapi kenapa kita tidak seperti para pendahulu kita? Ya, dalam sakit. Karena asalnya, ini adalah obat yang menyembuhkan. Sama kan orang berdua kacau itu. Ini tidak akan bisa memberikan kebaikan. Rasulullah Taala dan juga tidak akan memberikan kemuliaan. Rasulullah Taala dan sihabul satu tidak akan pernah ada kebaikan kemuliaan jika kebodohan mereka terus menutup mereka. Apa kacau itu tadi? Kemudian beliau nasihatkan bin Abdul Qadir al-Qadir di dalam ini. Di antara kekacauan yang paling besar adalah kacau di dalam menuntut. Kenapa? Fina riba atau nirju. Di jalannya ada kerusakan apa? Usaha telah. Sudah bertahun-tahun belajar, kacau lagi. Badannya lagi. Sudah ada makhluk. Pengorbanan banyak terang. Waiba atau dewa. Waktu banyak terbuang. Walmar, harta juga banyak terbuang. Ini karena kacau. Ayok, kamu sudah banyak waktu jadi. Seperti membaca buku setiap apa yang dikasih. Bapak dia pun mengisi semua akbar minati. Bahkan kadang-kadang dosa yang didapat lebih banyak daripada manfaat. Itu karena kacau dalam ilmu. Bapak dia pun beranak pasti. Maka kadang-kadang ilmu yang sudah didapat pun tidak bisa lebih manfaat. Itu karena kacau dalam ilmu. Bapak dia usaha alim. Bahkan banyak menyanyakan masa-masa berlayaman. Bahkan hari-hari di jurnal lain atau di dunia wala. Habis terbuang untuk perkara yang tidak bermanfaat di dunia dari atas. Walaupun itu amalan walaupun di kita pun tak perlu ada yang enak, seperti kacau. Membelanjakan hartanya memberi kita, memberi buku kita yang kita itu terlintas pada matanya yang dilihat dibeli kita masuk ke kacau. Kata-kata kamu ada yang berfoto, proses jadu, payah jizu antangi sini, antangi virus ini, antangi ini. Maka kemudian suhu buku itu menjadi berubah-ubah dan bertambah, dan dia tidak punya kemampuan untuk membedakan mana yang di situ ada virusnya, ada hal yang tidak benarnya, dan mana yang berbeda. Maka kita kalah hari ini dinasihatkan oleh beliau mengutip perkataan Ibnu Taimiyah. Wa man a'ma qawluhu lam tajid kathratul kutub illa khairatan wa barakatan. Orang yang Allah bukakan tidak dapat ilmu, banyaknya buku itu tidak menambahkan pada mereka kecuali kecuali kebingungan dan kesesatan. Sama seperti kalau sekarang, aku belajar kemana-mana kok masih kebingungan itu. Karena masalah yang kita alami masalah ini, nolok. Sebagaimana penasihat kalian mendapat di sebagian penuntut ilmu, mengawal 10 bahkan 100 paket setiap hari dari sahir atau dari apa, dan dia hafal sementara dia merupakan ilmu yang berikut Quran, hadis, kata ulama, itu juga kacau. Maka dari sini beliau menasihatkan beberapa sholat-sholat yang menjadikan penuntut ilmu akan selamat dari kekacauan. Yang pertama, hasil dukungan yang keras di kepala dunia, berusaha membenarkan jalan ilmu dan ikhlas. Itu di kepala dunia. Yang kedua, al-ikhtar min du'ailah wal-ilhamu alaihi. Banyak memperbanyak doa dan terus-menerus berdoa kepada Allah di ayat Zuhumul Basirah supaya diisikan oleh Allah ilmu. Yang ketiga, ada musyawari ahli kitab, tidak membeli kitab mana saja sehingga dia mengambil petunjuk orang yang bisa dipercaya ilmunya dari kitabnya yang beli. Tidak asal beli, asal ambil, asal baca. Yang keempat, tartibul waqti, mentertibkan waktu. Jangan belajar amburadul. Itu banyak yang tidak bisa baca. Ya, kapan waktu membaca? Di sini waktu ambil tirah akhir manjir, waktu untuk percaya di rumah. Dia dapat dulu bukan waktu percaya, dapat sewaktunya baru percaya. Waktu percaya itu di rumah. Waktu ambil berdoritasi indah oleh elmi rusul dan kekalapatihim. Waktu dia belajar mengambil faedah dari pengajaran agar ilmu yang dia belajar di kalapan mereka. Harus diatur. Belajar itu orang-orang, belajar itu bapak-bapak. Cuma negisi itu kecil, ya. Makanya tadi, jangan banyak kepilihkan. Sedikit kita kepilihkan. Kemudian dalam masalah dinasihatkan oleh beliau, beliau mengambil nasihat dari kitab Al-Imam Ibnu Jamaah, Wajwadul Awqaf Nil-Hibdi Al-Ashar. Waktu yang paling bagus untuk beramal itu waktu sahur. Paling pasti Al-Abqaf. Waktu yang paling bagus untuk membahas itu waktu pagi setelah subuh. Walim kita berarti wasatan mahar. Waktu yang paling bagus untuk menulis itu tengah hari. Walim mutala antara mutakali al-laylah. Waktu yang paling baik untuk mutala dan mutakala itu malam hari. Dan terus kapan waktu yang baik? Maka ya tadi sudah disampaikan. Ya, waktu yang lain kapan dia sisanya? Tidak, saya akan mengakhirkan. Kemudian ditukarkan kembali oleh beliau perkataan Muhammad Al-Baghdadi, wajah drama inertif di Al-Burak. Tempat yang paling bagus untuk digunakan merapal itu di kamar sendiri. Di kamar khusus tutup, karena isinya jangan boleh masuk. Atau kalau isinya suami jangan boleh masuk. Jadi di kamar, kalau kamu kamar di atas. Dan kemudian tempat yang jauh dari hal-hal yang melalaikan. Masuk kamar, ada gambar ini, gambar itu, gambar ini. Ada sebabnya apa? Baru ini, beri apa itu? Sini, jadi, tadi, dan kemudian itu kaitannya dengan hati. Membutuhkan waktu-waktu yang kita tidak boleh. Hati itu kemana-mana. Ya boleh kemana-mana. Supaya tajam di dalam hati. Kemudian yang kelima, kalau sudah menentukan waktu untuk membaca kitab, hati-hati. Ayuhallah dan berat-berat mereka butuh bantuan. Kalau membaca sebuah kitab ulama sudah dibaca, apa ditempuh, jangan sampai memasukkan kitab yang lain yang itu belum selesai. Jadi kalau baca kitab ulama, baca kitab ulama belum selesai, jangan masuk kitab yang lain. Itu yang menjadikan kebanyakan penuntut ilmu tidak bisa berdoa di dalam kitab. Tanpa adanya kebutuhan yang mendesak, ya, kecuali gurunya kasih petunjuk, mendesak sekali untuk harus baca kitab yang lain. Bahkan saya sholat, bila belajar sebentar kan, wajib bagi penuntut ilmu pakai kitab-kitab mana? tidak boleh pindah kitab-kitab yang besar kecuali darurat. Darurat itu selama lamanya maka ada kadang-kadang kalau ada putusnya darurat kita besar habis itu untuk bulan kita lakukan karena semua kita disentuh dari kitab karena kitab kecil ini adalah khusus dari kitab-kitab yang besar. Kalau sudah masuk kita besar itu isinya apa? Ikhtilafat, perubahan, bahasa, perubahan itu panjang. Kalau kita berapa apa sudah masuk ke sana apa? Ini yang dinasihatkan oleh Bunda dan Tenang. Ayah disapal ibadina alatia latifu kubi ada di paling tinggi. Ini yang termasuk standar yang harus. Penuntut ilmu itu harus rajin dan gemar membaca kitab-kitab tentang adab ilmu. Kepada ilmu bahkan untuk ilmu. Kalimah berapa menulis kita tentang ilmu apa yang maksudnya? Apa hari orang tahu mana? Kalimah berapa menulis kita tentang masalah ilmu apa? Gimana? Hah? Sudah yang sekarang aja lah. Kepennya menulis kita tentang ilmu apa? Kalau bisa kita terlalu sebenarnya sebenarnya kita bukan ilmu apa? Al-ilmu wa'al-ilmu al-ilmu. Kalau kita bisa katakan ilmu tidak banyak tahu, gimana tahu jalan? Semua jalannya ada di sana. Kalau kita baca kita di dunia yang bukan ilmu, masya Allah judulnya saja sudah dikasihkan apa? Kita udah bisa ada. Ayo, kalau kita tidak tahu itu, jadi ya kunci lebih kebahagiaan. Apa yang kita tahu? Ayo, kalau kita tidak tahu itu, apa? Jangan bayar rumah diri, ini wangi. Siapa tahu kita tidak tahu itu, apa? Utar semangatnya. Ini yang berlain, apa? Ini yang berlain. Saya tadi menulis kita tentang ilmu yang dikeluarkan oleh saya di dasar apa namanya? Al-Mu'min ila tafsiri al-Dabi'ini wa Ahlaki banyak, kamu gak pernah belajar di mana? Gak mungkin jalan gak paham jalan, ya akhirnya banyak kodok banyak kodok nah ini kemudian yang ketujuh ayat Ustazirah menjelaskan kubi'ilmi wa'ali selalu meminta petunjuk kepada orang yang sikoh ilmunya dan wawasannya lima asyara alih dalam perkara yang dia punya kesulitan dalam masalah membaca kitab ulama, memahami kitab ulama dan sebagainya. Yang kedelapan ayat berusaha alat tadi dari Bawaid berusaha untuk mencatat kaidah-kaidah ilmu yang dia pelajari. Kemudian yang kesembilan ayat berkasih bahwa dengan ilmi kasa penuntut ilmu harus banyak mengoreksi diri. Alhamdulillah, permintaan yang kami tidak selesai sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah. Apa yang kita telah pahami, Allah mudahkan menjadi petunjuk bagi kita memperbaiki salah ini. Dan kita ini saya memaham kalau kita ada kekurangan dan kehilapan dan yang saya tidak tahu dan yang saya salah tentu bisa tanyakan kepada pusat-pusat yang lain yang lebih tahu. Dan mudah-mudahan Allah memaafkan kekurangan yang ada pada diri saya. Tapi ini, subhanallah, Allah memberikan kita, syukur Allah, ilaha illallah,